Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan hukum perempuan menjadi pimpinan di sektor sosial tapi bukan kepala negara. Kita masih di halaman 166. Adilatu ashabil qauli tsani, dalil pendapat yang kedua yang mengatakan bolehnya perempuan menjabat pimpinan di wilayah publik selain kepala negara. Adalilul awal, dalil yang pertama, hukum asal adalah egaliter atau samanya perempuan dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Sedangkan perbedaan di antara dua jenis kelamin itu adalah pengecualian dari kaidah umum. Lantas siapa yang idda'a mengaku-ngaku bahasanya laki-laki itu punya kekhususan dalam satu hukum tertentu, dialah yang wajib mendatangkan dalil. Aku sanggah alasan ini dengan ala fardhi, seandainya kita andaikan at-taslim, kita menerima hukum asal ini. Fadalil, maka dalil zahirun sangat jelas melarang perempuan untuk menjadi pimpinan di sektor publik. Walau makna dan tidak ada gunanya berpegang teguh dengan hukum asal apapun kalau ada dalil yang mengeluarkannya dari hukum asal. Alasan yang kedua, firman Allah Ta'ala, dan bagi mereka istri atau perempuan semisal mislul ladhi, semisal yang alihinna kewajibannya, bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Sisi pendalilan, ayat ini tufidu menunjukkan bahasanya lil mar'ati, manusia memiliki sejumlah hak, perempuan itu memiliki sejumlah hak sebagai kompensasi dari kewajiban yang diwajibkan padanya. Dan ini yakni berarti adanya kesamaan di antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Wa minha, dan di antaranya adalah menduduki jabatan pimpinan di sektor publik. Maka sebagaimana boleh bagi laki-laki yang mengurusi urusan umum, urusan sosial dan publik, maka boleh bagi perempuan juga mengurusi urusan publik. Pendalilan ini disanggah sebagai berikut. Bahasanya hukum dalam ayat adalah menjelaskan hak suami istri, tidak hak laki-laki dan perempuan dalam semua perkara. Aku tambahi sanggahan ini supaya tambah jelas bitahkir dengan menjelaskan perkataan ahli tafsir tentang makna ayat. Kita jumpai tafsir para ulama untuk makna ayat di atas Al-Baqarah 228. Intinya ada dua pendapat. Al-makna al-awal, pendapat yang pertama mengatakan bahasanya makna ayat, para perempuan memiliki hak fi muqabil, kompensasi dari kewajiban yang mereka tunaikan. Falahunna, maka mereka punya hak mahar, nafkah, dan pergaulan yang baik, kompensasi atas kewajiban mereka, yaitu taat kepada suami dan menjaga diri. Maka hak perempuan di sini adalah kompensasi kewajibannya. Bukanlah makna ayat hak perempuan semisal kewajiban perempuan. Maka apa yang didapatkan oleh perempuan minal hak, maka hak yang didapatkan oleh perempuan itu adalah muqabil, kompensasi dari kewajiban yang tu'addi, yang dia laksanakan. Dan bukanlah ma tuqaddimuhu min wajibin, kewajiban yang dia berikan itu semisal hak yang dia ambil. Dan kalau wa ala hadza tafsiri, dan berdasarkan tafsir yang pertama ini, maka tidak mungkin kita katakan bi anna kullama li rajulin min huquqin, semua hak yang menjadi hak laki-laki, maka perempuan punya hak semisal. Sebagaimana pendalilan orang-orang yang berpendapat perempuan boleh menjabat pimpinan di wilayah publik. Pendapat yang kedua untuk ayat di surat Al-Baqarah 228. Anama yu'adih nisa'u min hukukin lirijali. Bahasanya, hak-hak laki-laki yang ditunaikan oleh perempuan, atau ditunaikan oleh istri, yajibu ala rajuli ayu'adih mislahu linnisa'i. Maka wajib bagi laki-laki untuk menunaikan semisal itu kepada perempuan atau istrinya. Misalnya, tasannu', berdandan, wal mu'atah. Mu'atah maknanya, atau terjemah bebasnya berarti mengalah. Watazayun, berdandan, al-istimta', kemudian bersenang-senang secara biologis, pergaulan yang baik, dan semacam itu. Maka kalau pakai tafsir wajib atas suami untuk menunaikan semisal itu kepada istrinya dengan kadar yang patut. Ghair akan tetapi tafsiran ini adalah mungkin an yufhamma minhu, dipahami dan disimpulkan bahasanya semua mali rajuli min hukukin, hak laki-laki adalah hak perempuan. Bahkan hak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hak-hak khusus berkenaan dengan rumah tangga. Takunu matlubatan, yang itu dituntut, diperintahkan, dituntut dari suami istri. Semacam al-usra, pergaulan yang baik, istimta, memberikan kepuasan biologis dan semacam itu. Sehingga ayat ini tidak untuk semua hak. Falaisa kullu huquqi zauji, maka tidak semua hak suami wajib atas suami untuk melakukan yang semisal kepada istrinya. Fasamata, maka di sana ada sejumlah hak istri yang tidak sama dengan hak suami. Hak istri diberi nafkah, diberi mahar, dan ada hak suami yang tidak sama dengan hak istri, semacam ketaatan, sehingga tidaklah sah berpegangan dengan tafsir yang kedua ini untuk berpendapat bahasanya semua hak yang ada pada laki-laki itu ada pada perempuan semisal itu. Sehingga kesimpulannya, fa'ala kula tafsiraini, berdasarkan dua tafsiran di atas untuk makna ayat Al-Baqarah 228, tidak mungkin kita katakan fiha, dalam ayat terdapat dalil bagi orang yang mengatakan bahasanya perempuan punya hak untuk jadi pimpinan di sektor publik. Ya, maka di sini kita jumpai faedah tafsir ayat Al-Baqarah 228, dan bagi istri semisal apa yang menjadi kewajibannya bil ma'ruf. Ada dua tafsiran. Ya, tafsiran yang pertama artinya bahasanya hak yang menjadi hak seorang istri itu adalah kompensasi dari kewajiban yang dia tunaikan. Maka karena dia taat kepada suami, maka dia punya hak untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan pergaulan yang baik, dan seterusnya. Jika pakai tafsiran ini, maka ketika istri itu tidak menunaikan kewajiban, ya, maka haknya berarti hilang. Karena hak istri adalah kompensasi dari kewajiban yang dia tunaikan. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, Tafsir yang kedua, ini berkenaan dengan hak bersama yang menjadi hak laki-laki dan hak perempuan. Ya, hak bersama, maka kalau di tafsiran yang kedua itu khusus berlaku untuk hak bersama, karena dalam rumah tangga ada hak spesial suami, contohnya tadi ditaati, ada hak spesial istri, contohnya dapat mahar, dapat nafkah dari suaminya, dan kemudian ada hak bersama. Hak bersama itu pergaulan yang baik, kemudian memuaskan hajat biologis masing-masing pihak. Kebutuhan biologis suami dipenuhi, kebutuhan biologis istri juga dipenuhi. Maka tafsiran yang kedua mengatakan bahasanya Al-Baqarah 228 itu berkaitan dengan hak bersama. Ya, tafsiran yang kedua mengatakan ini, hak laki-laki yang ditunaikan oleh istri, ketika istri itu menunaikan hak suaminya, maka wajib bagi suami untuk melakukan hal yang sama. Maka wajib bagi suami, sebagaimana istrinya telah menunaikan hak bersama yang menjadi hak suami, maka suami punya kewajiban untuk menunaikan hak bersama yang menjadi hak istri. Sebagaimana istri bersikap lembut kepada suami, maka suami punya kewajiban untuk bersikap yang lembut kepada istri. Ketika istri telah memuaskan kebutuhan biologi suami, maka suami wajib memenuhi dan memuaskan kebutuhan biologis istrinya. Ini makna yang kedua untuk ayat. Maka makna yang kedua atau tafsir yang kedua untuk ayat berkaitan dengan hak bersama suami istri. Jika demikian, tidak bisa dilebarkan kepada hak spesial suami istri. Dan ini dalam rumah tangga, apalagi kok dilebarkan sampai dalam masalah di luar itu. Ya, kemudian alasan yang ketiga, firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-71, ya, wanita yang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, sebagiannya adalah wali bagi sebagian yang lain, mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sisi pendalilan, maka laki-laki dan perempuan itu memiliki hak bersama dalam mengatur masyarakat. Kemudian ada pandangan sempit bahwasanya sultan tasyra'iyah, kekuasaan untuk membuat aturan dan undang-undang, apa namanya tempat kita? Ini kekuasaan untuk membuat undang-undang, legislatif, sultan atau tasyra'iyah, kekuasaan legislatif, watanfidhiyah dan eksekutif, itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat. Maka dalil ini kita sanggah, tidak ada dalil pada ayat untuk menunjukkan perempuan menjabat pimpinan di wilayah publik sebagai berikut. Yang pertama, wilayah dalam ayat itu maknanya saling menolong, saling menyayangi, saling menguatkan, dan terwujudnya persatuan. Yang kedua, bahasanya perintah, bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tidaklah mengharuskan bahasanya laki-laki dan perempuan itu setara dalam semua level, dan tidaklah berkonsekuensi tawalli nisa'i, perempuan menjabat wilayatil ammah, pimpinan di ruang publik. Maka bukalah satu hal yang pasti bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka menjabat sebagai pimpinan di wilayah publik bukanlah konsekuensi amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan pula lawazimihi konsekuensinya. Bukanlah konsekuensi amar ma'ruf nahi mungkar perempuan menjabat di wilayah-wilayah di sektor sosial. Sehingga pas jika dikatakan ayat itu menunjukkan hal itu. Maka ayat ini pas menunjukkan hal itu jika konsekuensi amar ma'ruf nahi mungkar adalah menjadi pimpinan di wilayah sosial dan publik. Padahal realitanya kan tidak. Ya, tidak ada hubungan yang erat antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan jadi pimpinan. Ya, karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak mesti dalam bentuk tangan. Nah, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu harus jadi pimpinan, nah baru nyambung ayat ini jadikan dalil perempuan boleh jadi pimpinan. Dan tambahan untuk menjelaskan lemahnya pendalilan ini, tidaklah disinggung isyarat di sini disinggung, tidaklah ada satu pun ahli tafsir yang menyinggung misli hadal hukmu, hukum semacam ini ketika menafsirkan ayat. Argumentasi yang keempat, firman Allah Ta'ala di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12, jika datang, wahai Nabi, jika datang kepadamu wanita yang beriman berbaiat kepadamu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, dan tidak melakukan kebohongan yang diada-adakan di antara tangan dan kaki. Yang dimaksud dengan buhtanin yaftarihu min baini aydihim wa arjulihin, artinya adalah seorang istri yang punya suami kemudian dia berzina, punya anak dari hasil zina, kemudian dia katakan ini anak suaminya yang sah. Sisi pendalilan, keikutsertaan perempuan dalam baiat itu bagian dari keikutsertaan mereka dalam kehidupan politik. Maka ini menunjukkan bolehnya perempuan menjabat di wilayah publik. Sebagaimana keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik itu juga ada dalam kasus-kasus yang lain, semacam sewa menyewa, istisyarah dan musyawarah, sanggahan. Baiat tidaklah menunjukkan bolehnya perempuan menjabat jabatan di sektor sosial, bal huwa imtihanun, bahkan dia adalah ujian untuk memastikan minan nisa'i alal islam, keislaman perempuan-perempuan itu, di mana mereka menjauhi hal-hal dosa besar yang menghancurkan yang itu tersebar di masa jahiliyah. Dan ini fisyai' sedikit pun bukanlah bagian dari keikutsertaan dalam bidang politik. Adapun akad sewa menyewa, kemudian dan minta saran, dimintai saran, maka ini keluar dari hal yang diperselisihkan. Karena kita sedang memperselisihkan, membahas kekuasaan jadi pimpinan di sektor sosial, bukan mutlak semata-mata keikutsertaan dalam kehidupan politik. Ya, kemudian ini alasan yang tergolong kuat, kalau tadi kan dalil-dalil umum, ini alasan yang mungkin bisa tergolong kuat. Ya, alasan yang kelima, argumentasi yang kelima, hadis Samra' binti Nuhaik, di mana Samra' ini waqiyamuha bil hisbah, dia menjadi pegawai hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi mungkar di pasar. Dia jadi polisi pasar. Maka di masa silam ada yang namanya di konsep tata negara yang diterapkan oleh para penguasa, para khalifah di masa silam, ada yang namanya lembaga hisbah. Lembaga hisbah itu terjemah bebasnya polisi pasar. Dia tugasnya keliling-keliling, muter-muter pasar, kalau ada penipuan, ada kecurangan dalam takaran dan timbangan, kemudian ada dan berbagai macam kemungkaran di pasar. Disebutkan bahasanya ada seorang perempuan yang diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai polisi pasar. Namanya Samra' binti Nuhaik. Sebagaimana diriatkan oleh Yahya ibn Abi Sulaim, dia mengatakan aku melihat Samra' binti Nuhaik, wakana, dan beliau menjumpai Nabi SAW. Dia memakai long dress yang tebal dan kerudung yang tebal, di tangannya ada cambuk yang dipakai untuk menghukum orang dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini catatan kaki tiga, diriatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Al-Haythami dan Majmu' Zawaid mengatakan perawinya thiqah. Demikian juga diriatkan Umar mengangkat perempuan untuk mengurusi pasar Madinah. Catatan kaki empat, diriatkan oleh Ibn Abu Asyim di kitabnya namanya Al-Ahad Wal-Mathani. Maka yang tadi saya singgung adalah yang kedua. Ya, kalau Samurah ini cuma dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan dia sahabiyah. Sisi pendalilan, maka Samurah binti Nuhaik al-qiyam bil hisbah, melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar di pasar. Dan Umar mengangkat seorang perempuan untuk menjadi pengurus pasar Madinah. Maka ini dalil jawaz bolehnya tawalli nisa'i, mengangkat perempuan untuk jadi pimpinan di wilayah publik sanggahannya. Hadis Samurah binti Nuhaik tidak ada dalil padanya pengangkatan beliau sebagai penguasa pasar. Nah, namun isi hadis Samurah binti Nuhaik cuma hiya bal hiya tumarisu ihtisaba, bahkan dia melakukan kegiatan hisbah tanpa ada jabatan yang diberikan kepadanya. Maka redaksinya tidak ada pengangkatan. Maka ini inisiatif dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di pasar. Sedangkan kita membahas pengangkatan dan pemberian jabatan. Maka yang tidak nyambung. Padahal itu inisiatif pribadi. Kemudian yang kedua, adapun Umar mengangkat seorang perempuan, sanggahannya ada dua. Yang pertama, hadis yang dhaif, catatan kaki. Karena ada perawi yang tidak disebutkan namanya, ditambah dhaifnya Ibnu Lahiyah. Ibnu Al-Arabi mengatakan, qad ruya, diriatkan bahasa Umar, qad dama imru'atan, lebih mengutamakan perempuan untuk menjadi hisbatis suq, untuk ngurusi, untuk menjabat polisi pasar. Dan riwayat ini kata Ibn Arabi tidak sah, maka tidak perlu ditoleh. Namun itu adalah dasais al-mubtadi'ah fil ahadis, itu adalah susupan, penyusupan yang dilakukan oleh para ahli bid'ah fil ahadis, susupan yang dia masukkan dalam hadis. Dasais bentuk jamak dari dasisa, artinya permusuhan yang tersembunyi. Maka itu bagian dari permusuhan ahli bid'ah yang dia masukkan ke dalam hadis. Waqat hakahu Ibnu Hazmin, riwayat ini dikutip oleh Ibnu Hazm dengan satu teks, ruya wa min ghairi dzikrin sanadihi, yang dia riwayatkan tanpa menyebutkan sanadnya dan tanpa menjelaskan keabsahannya. Dan ini satu hal yang berbeda dengan kebiasaan yang dikenal, kebiasaan Ibnu Hazm yang dikenal, di mana Ibnu Hazm itu kebiasaannya di kitabnya Al-Muhalla menjelaskan derajat hadis yang beliau pakai sebagai dalil. Kemudian sanggahan yang kedua, seandainya kita anggap riwayat itu sahih, maka tidak terdapat padanya dalil yang menunjukkan ala annaha bahasanya perempuan tersebut tawalat menduduki al-hukma wal-imrota, dia kekuasaan dan kekuasaan. Dan redaksi hadisnya tidak menunjukkan kalau dia jadi pimpinan, cuma diangkat sebagai anggota polisi pasar atau diangkat untuk ngurusi hisbah di pasar. Mengurusi hisbah di pasar kan tidak mesti artinya pimpinan, boleh jadi cuma artinya anak buah. Ya, tidak mesti menunjukkan pimpinan. Maka di sini dijelaskan tidak ada di situ yang menunjukkan kalau dia jadi pimpinan polisi pasar. Beda antara jadi polisi pasar sama jadi pimpinan polisi pasar. Tentu itu dua hal yang berbeda. Farubama, maka boleh jadi status perempuan ini sebagaimana keadaan al-mutabi' wal-mukhbir, maka dia adalah monitor, mutabi' monitoring, atau orang yang melakukan tindakan monitor, mengadakan melakukan memonitor keadaan pasar, kemudian mukhbir, kemudian melaporkan an ayyi mukhalafatin, semua bentuk pelanggaran yang dia lihat yang itu memberikan madarat pada masyarakat. Boleh jadi dia cuma jadi tidak jadi pimpinan, cuma jadi bawahan, tugasnya monitor keliling. Dan dia bisa kemudian punya akses dengan sesama perempuan, setelah itu lapor kepada kepala polisi pasar jika ada pelanggaran-pelanggaran. Sehingga kegiatan beliau adalah rabi'atun. Rabi'ah artinya pengintai. Rabi'ah artinya pengintai. Pasukan pengintai. Ala ahlil i'tilal wal ikhtilal, atas orang-orang yang punya penyakit dan orang-orang yang cacat. Ini itu orang yang melakukan tindakan yang tidak benar di pasar. Ini ya bisa jadi dua riwayat ini adalah riwayat yang paling alasan yang paling argumentasi yang paling kuat terkuat. Dan tadi telah kita lihat jawabannya. Kemudian alasan yang keenam, keluarnya Aisyah untuk berperang pada saat perang Jamal, sisi pendalilannya. Ini juga termasuk alasan yang mungkin cukup kuat. Aisyah keluar memerangi muharibatan dalam rangka berperang ala ra'si, dan dia jadi pimpinan pasukan yang mau berperang. Kana laha alaihi syai'un, maka dia memiliki wilayah kekuasaan yang bersifat mengikat. Ini sisi kuatnya argumentasi ini adalah bidalili istidlal Abi Bakrah, dengan alasan pendalilan Abu Bakrah dengan hadis la yuflih qaumun untuk peristiwa ini, dan Abu Bakrah bersikap meninggalkan keterlibatan dalam peperangan karena dia lihat bahasanya mereka ada sekelompok orang yang menyerahkan kekuasaannya kepada perempuan yaitu Aisyah. Wawadan yahkumu bima ra'ahu wa alimahu, dan Abu Bakar itu memberikan penilaian berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui. Bahasanya Aisyah jadi pimpinan. Sanggahan untuk penilaian ini sebagai berikut. Yang pertama, Aisyah tidaklah keluar dalam rangka berperang, tidak pula dalam rangka jadi panglima perang. Qa'idatan lil juyushi, panglima perang. Bahkan dia tidaklah keluar kecuali untuk menuntut darah Utsman. Dan menuntut darah Utsman bukanlah bagian dari wilayah kekuasaan di wilayah sosial sedikitpun atau di wilayah publik sedikitpun. Dan ingat, orang-orang yang ikut dalam perang Jamal ini semuanya telah berbaiat kepada Ali. Dan tidaklah keluarnya mereka itu keluar dari ketaatan kepada Ali. Namun maksud semuanya adalah al-islah, mewujudkan yang terbaik. Sanggahan yang kedua. Kemudian jabatan apa yang diduduki oleh Aisyah di perang Jamal? Walaisa ila qiyadatul juyus. Dan tidak ada kemungkinan kecuali memimpin pasukan perang. Dan jabatan ini min abadi mayutasawwar, termasuk perkara yang paling jauh untuk bisa kita bayangkan diduduki oleh perempuan. Secara umum di dunia modern, kemudian panglima perang, kepala TNI itu kemudian perempuan, ini tidak ada sejarahnya. Fakaifa yusabu dzalika ila Aisyah. Maka bagaimanakah bisa-bisanya itu dilekatkan kepada Aisyah? Sehingga yang perlu digarisbawahi dari kalimat berikut ini, fal imratu, maka kekuasaan panglima perang fiha di perang Jamal, kanat dhahiratan li Zubair wa Thalhah. Adalah jelas, ya, adalah dipegang oleh Zubair dan Thalhah, bukan oleh Aisyah. Buktinya qatkanu yusallimuna ala Zubair, mereka mengucapkan salam kepada Zubair dengan sebutan al-amir. Ya, maka saat perang Jamal, terjadi perang Jamal, jabatan satu-satunya yang memungkinkan, ya, yang ada adalah jabatan panglima perang. Dan jabatan panglima perang itu satu hal yang mustahil. Ya, satu hal yang mustahil, sangat sulit untuk dibayangkan dipegang oleh perempuan. Ya, di zaman emansipasi dan sekalipun, ya, mana panglima perang yang panglima perangnya adalah perempuan. Ya, di barat sekalipun panglima perangnya enggak perempuan. Ya. Panglima perang yang real, ya, boleh jadi kalau kepala negara dijumpai, tapi panglima real yang jadi yang memimpin langsung di medan tempur, perempuan, sulit untuk dibayangkan. Ya, sampai-sampai dibayangkan di antara orang-orang kafir sekalipun. Maka bagaimana kalau bisa-bisanya dilekatkan pada Aisyah? Yang benar, pimpinan pihak non-Ali saat perang Jamal adalah Az-Zubair dan Thalhah. Kemudian sanggahan yang ketiga, ketika membaca waqa'i peristiwa perang Jamal, tidaklah kita jumpai Aisyah radhiyallahu anha punya otoritas untuk memerintah dan melarang. Tidak pula taklidan menduduki ilil qiyadah al-askariyah, pimpinan militer. Wala ayyasyain, tidak pula melakukan apapun yang dilakukan oleh para penguasa. Bahkan sampai nusubil ma'rokah. Pada hatta sampai-sampai saat terjadinya pertempuran, Aisyah tidak mengetahuinya. Bahkan innahasnya Aisyah tidaklah mengetahui hatta sampai-sampai siapa yang memegangi kendali untanya dalam rangka untuk membela Aisyah. Adapun pendalilan Abu Bakar dengan hadis la yuflih qaumun untuk peristiwa ini, dan mengatakan bahasanya Abu Bakar itu menilai, yahkum menilai dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Tidak ada pada perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu hal yang menunjukkan bahasanya Aisyah adalah panglima perang. Dan Abu Bakar pun tidaklah menyebutkan kalau Aisyah itu jadi pimpinan. Kalau Abu Bakar menyebutkan demikian, baru sah. Yukal kita katakan Abu Bakar menilai berdasarkan apa yang dia lihat. Sehingga realita perkataan Abu Bakar layak itu tidaklah lebih adalah istimbat yang dipahami oleh Abu Bakar dari mafhum hadis. Oh, Abu Bakar berpandangan fihi dalam istimbat ini tidak akan beruntungnya ashabul jamal likaunihi ra'a qaula Aisyah, karena mereka itu melihat pada pendapat Aisyah, wa ra'yuha muqaddam, dan pendapat Aisyah itu lebih diutamakan, wa mu'athirun atau kemudian wa mu'tharun, lebih diutamakan oleh ashabul jamal. Li ajli dzalika, karena hal tersebut tidaklah dinukil pendalilan ini dari selain Abu Bakar. Seandainya Aisyah itulah yang menjadi panglima perang, la angkara dzalika mangka nama aha minas sahabah, tentu akan diingkari oleh sahabat, para sahabat Az-Zubair, Tolhah dan yang lain yang bersama Aisyah ketika itu. Walakana hujjah, dan tentu tersebut telah menjadi hujah bagi orang-orang yang menyelisihi mereka untuk mencela ashabul jamal. Akan tetapi anna syai'an min dalik, sedikit pun dari hal itu tidaklah disebutkan dan tidak diriwayatkan. Tidak ada satupun ulama dan penulis masa silam yang menyebutkan bahasanya Aisyah itulah yang menjabat sebagai pimpinan. Tidak dalam pendalilan, tidak pula sampai-sampai dalam sanggahan terhadap bantahan. Mimma yadulu, ini menunjukkan bahasanya perkara ini karena mustaba'adal irad, satu hal yang jauh untuk dibawakan. Dan boleh jadi dalam masalah ini didalili dengan apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan akan keluarlah sekelompok orang yang binasa, tidak beruntung pimpinan mereka adalah seorang perempuan. Qal, Rasul mengatakan hum fil jannah, mereka di surga. Bantahan atau jawaban untuk pendalilan ini dari dua sisi. Yang pertama, hadisnya tidak sahih karena di sanadnya terdapat Amr ibn Hajnah. Demikian juga ada Abdul Jabbar ibn Abbas yang dikatakan oleh Ibnu Aim tidak ada di Kufah yang lebih pembohong daripada dia. Kemudian alasan yang kedua, waqa'i realitas sejarah yang telah lewat, yaqta'a bil muslim, menyebabkan seorang muslim bisa memastikan bahasanya Aisyah radhiyallahu anha bukanlah panglima perang, sehingga wajib mentakwil kata-kata kata-kata qa'id di dalam hadis. Ditakwil dengan artian bahasanya Aisyah adalah pemilik pendapat dan yang mempengaruhi fil jais pasukan, maka Aisyah memimpin mereka bi dengan pendapatnya. Walaluzuma, dan tidak ada keharusan memaknai, membawa makna hadis pada kekuasaan dan kekuasaan sehingga bisa menjadi hujah bagi mereka. Ya, maka jawabannya yang benar, posisi Aisyah itu bukan panglima perang, cuma dia adalah orang yang dimintai saran, dijadikan rujukan ketika ada permasalahan. Dan apa ide-ide yang disampaikan oleh Aisyah, nah itulah yang diutamakan oleh rombongan ashabul jamal. Yaitu itu realita yang terjadi. Dan itulah makna Aisyah adalah pimpinan di hadis, di salah satu hadis yang dhaif tentang hal ini. Maka ada dalam bahasa kita tokoh di balik layar, ada tokoh intelektual. Nah, itu pimpinan Aisyah, kepemimpinan Aisyah itu tokoh di balik layar. Maka ini ya mirip-mirip istri seorang kepala negara. Ketika istri itu cukup mendominasi suaminya, ya jadilah dia pimpinan dalam tanda kutip. Dan apakah dia resmi pejabat negara? Tentu tidak. Kemudian argumentasi yang ketujuh sebelum tarjih. Anal mustama' mu'asir, bahasanya masyarakat kontemporer ketika mereka memberikan jabatan kepada perempuan, jabatan sebagai menteri ataukah bagian administrasi, falayakni, maka itu tidaklah berarti bahasanya masyarakat memberikan kepadanya jabatan atau kekuasaan secara real dan membebaninya tanggung jawab secara utuh. Maka realita yang bisa disaksikan bahasanya tanggung jawab itu tanggung jawab kolektif, dan kepemimpinan itu kepemimpinan bersama. Takumu bi'a'ba'iha, beban-bebannya, a'ba' beban-bebannya itu dipukul oleh sekelompok muasasat lembaga dan organ, dan perempuan cuma memikul satu bagian, sedikit bagian darinya. Maka sanggahan untuk pendalian ini, yang namanya kebersamaan kolektif, laisat khasatan, tidaklah khusus ada pada lembaga-lembaga kontemporer. Maka ingat, hukum dalam Islam dibangun di atas prinsip surah. Meskipun demikian, Islam tetap melarang perempuan untuk antawalil hukmi, menjabat sebagai pimpinan. Sehingga tidak ada artinya disebut-sebutnya keadaan lembaga-lembaga kontemporer di sini. Kemudian kebersamaan atau keterlibatan yang bersifat kolektif la tuzilu, tidaklah menghilangkan kekuasaan orang yang menjabat jabatan ini fitikhadil qararat, untuk membuat keputusan. Dan pengaruh personal dia ala injah suksesnya satu lembaga ataukah gagalnya. Kemudian argumentasi yang kedelapan, bahasa yang terlarang itu khusus jadi kepala negara, karena kepala negara itu menggabungkan antara mengatur agama dan mengatur dunia. Adapun realita lembaga-lembaga kontemporer, falaisa fiha, maka tidak ada padanya kekuasaan yang bersifat luas, dan dia cuma kepemimpinan yang bersifat umum untuk satu daerah tertentu. Maka itu serupa dengan tauliyah al-imarat, menjabat sebagai amir atau gubernur di masa silam. Maka jawaban yang jadi tolak ukur adalah realita dan bukan nama. Kalau namanya bukan khilafah, bukan khalifah, kemudian tidak berlaku padanya hak-hak kepala negara dalam Islam, tidak demikian. Maka jabatan khilafah uzma itu mutahakkakun, itu real ada pada riasah ammah al-iqlimiyah, kepada kepala negara daerah tertentu yang ada di zaman kontemporer sekarang ini. Maka apa yang menjadi hak seorang khalifah min maknan, maka makna atau hal yang ada pada seorang khalifah Sehingga karena makna tersebut, maka perempuan dilarang untuk menjabat sebagai khalifah. Makna yang sama itu ada pada kepala negara yang wilayahnya cuma daerah tertentu. Maka meskipun, maka beliau mau menyampaikan bahasanya, pembahasan khalifah di buku-buku tata negara para ulama itu berlaku untuk kepala negara kontemporer yang wilayahnya cuma, kalau di masa silam itu cuma amir atau amil, amil Irak, amil Syam, amil Mesir. Dulu itu betul cuma statusnya amil atau amir. Namun setelah keadaan negara-negara modern sekarang, maka hak-hak dan ketentuan untuk khalifah itu ada sama persis pada kepala-kepala negara yang bersifat iklimiyah, daerah tertentu, tidak harus mendunia. Ya, setelah panjang lebar luas keliling, maka kita sampai pada penghujung at-tarjih. Ba'da setelah paparan dalil dua belah pihak dan apa yang mengiringinya berupa bantahan dan sanggahan, maka yatarajah al-qawlu, maka yang rajih adalah pendapat yang melarang perempuan untuk menjabat semua jabatan publik karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, dalil umum sabda Nabi, tidak akan beruntung sekelompok orang yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ini dalil umum. Kaumnya umum, imra'atannya umum. Yang kedua, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melabeli perempuan itu kurang akalnya. Dan satu hal yang telah jelas dalam syariat berdasarkan nas Al-Qur'an yang menjadikan persaksian perempuan setengah persaksian laki-laki. Maka jika perempuan itu kurang dari laki-laki dalam masalah persaksian, maka kurangnya perempuan untuk masalah jabatan mimbabil aula. Kenapa kok mimbabil aula? Pimpinan sama saksi itu lebih penting pimpinan. Kemudian masabata min ijma'il muslimin, telah terbukti adanya kesepakatan kaum muslimin al-mutatabi yang terus menerus dari generasi ke generasi yang melarang perempuan untuk menjabat wilayah amma, jabatan publik. Alasan yang keempat, perempuan itu punya kekurangan, tidak bisa mengurusi akad nikahnya sendiri menurut pendapat mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kecuali Hanafiyah. Maka jika perempuan dilarang mintamliki nafsiha, untuk menyerahkan kepemilikan dirinya, maka bagaimanakah dia bisa memiliki orang lain? Yang itulah sifat dari kekuasaan. Maka bagaimanakah dia bisa mengatur urusan banyak orang, padahal dia tidak bisa mengatur urusannya sendiri. Kemudian ana wilayat yajibu ayatawallaha, yang namanya kekuasaan di ruang publik itu wajib dipegang oleh aslahun nas, orang yang terbaik. Dan laki-laki lebih mampu daripada perempuan untuk mengurusi wilayah-wilayah publik. Lima jubila alaihi, karena kodrat yang Allah berikan padanya berupa sifat fisik dan kejiwaan yang menjadikan laki-laki mampu, aksar lebih mampu untuk mengurusi jabatan publik dibandingkan perempuan. Demikian juga karena perempuan itu yakdari mengalami al-awarid, sejumlah kondisi yang membuat dia lemah untuk mengurusi kekuasaannya. Yang kondisi-kondisi ini laki-laki bebas darinya, semacam haid. Dan telah diketahui bahasanya, perempuan ketika haid itu lebih emosional, lebih sensitif. Nah, kalau dia kepala, kalau dia jadi pimpinan di wilayah publik, bahaya. Pas haid ini membuat kebijakan-kebijakan yang tidak bijak karena lagi sensitif. Demikian juga karena pada diri laki-laki terdapat kekuatan wasolabah dan kekuatan yang bisa menjadikan dia mewujudkan maksud kekuasaan, yaitu kekuatan dan wibawa. Ditambah tunduknya manusia secara umum kepada kekuasaan laki-laki. Ini menjadikan laki-laki lebih mampu daripada perempuan dalam hal tersebut. Dan wajib mengangkat yang terbaik dan tidak boleh berpaling darinya. Wa amma ma ada dalika, adapun hal-hal yang lain berupa pengetahuan, pengalaman dan yang lainnya, min muahilat, yaitu merupakan kelayakan untuk jadi pimpinan, maka itu ada pada laki-laki dan pada perempuan. Maka jika laki-laki tidaklah kita katakan lebih istimewa daripada perempuan, maka minimal kita katakan laki-laki tidaklah kalah dengan perempuan. Maka tidaklah bisa kita bayangkan fi mustama'in, di satu masyarakat, fi mustama'in ma, di satu masyarakat, antakuna imra'atun, seorang perempuan, betapapun dia berilmu dan berpengalaman, aqdar, lebih mampu untuk mengurusi wilayah publik, ma'a masa baqa minal wada'i nafsi, menimbang apa yang telah disebutkan, yaitu kondisi psikologis dan kondisi fisik yang berbeda dengan laki-laki. Alasan yang keenam, bersandar kepada kaidah mencegah kejelekan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Maka menjabatnya perempuan di wilayah publik muncul darinya sejumlah dampak negatif, mafasid iddah. Di antara dampak negatifnya adalah ikhtilat, khulwah antara si perempuan dengan laki-laki, takasyub, dia membuka diri, wal burus, dan dia menampakkan diri. Ini dilakukan oleh seorang perempuan yang dan dia menampakkan diri kepada perempuan yang dia atau perempuan-perempuan yang lain. Ma'ada di samping fihi min ta'thirin ala wajibatil mar'ah ala asasiyah. Ketika perempuan itu jadi pimpinan di wilayah publik, maka ini memiliki pengaruh pada kewajiban dasar perempuan, yaitu mengatur urusan rumah, anak-anak dan keluarga. Wa fi muqabil, sebaliknya, masalih yumkin, ya, dan sebaliknya terdapat maslahat ketika perempuan tidak menjabat pimpinan di wilayah publik. Yumkinu al-istirna anha, dan mungkin kita tidak memerlukan perempuan dengan mengangkat laki-laki yang memiliki, yang kapabel, alladzina hum aqdar, yang mereka itu lebih mampu untuk mengurusi pimpinan dibandingkan perempuan tanpa ragu. Maka maslahat yang statusnya sangkaan dengan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik mungkin terwujud, wal istirna anha, dan kita tidak membutuhkan birijal dengan mengangkat laki-laki. Fayumaknan, sehingga karena hal apakah tetap ngotot perempuan harus menjabat sebagai pimpinan, ma'akilatil masalih, padahal sedikit maslahat yang bisa terwujud, watawarud, dan silih berganti terdapat mafsadah yang dikhawatirkan timbul. Kemudian alasan yang ketujuh, cara pandang general untuk sejumlah dalil dan hukum syar'i berkaitan dengan perempuan, bukan cara pandang parsial namun general, yang seorang muslim itu bisa memahami dari total hukum-hukum tersebut, apa sih yang diinginkan oleh syariat, apa sih yang jadi maksud syariat. Wa tahasalu lana, sehingga kita mendapatkan dari total akumulasi hadis dalalah dalil-dalil ini terwujudlah yakin. Bahasanya tamkin al-mar'ah minal wilayah, memberikan kesempatan perempuan untuk memiliki jabatan di sektor publik, la yastaqimu, tidaklah selaras dengan ruh syariat dan maqasidus syariah. Di antaranya, Allah perintahkan perempuan untuk berada di rumah. Allah perintahkan perempuan untuk berhijab. Allah larang perempuan untuk khulwah dengan anil khulwah bin nisa, melarang untuk berduaan dengan perempuan atau masuk bertemu dengan perempuan. Syariat memerintahkan untuk memalingkan pandangan dari perempuan. Syariat wanti-wanti terhadap fitnah perempuan. Dan syariat melabeli perempuan itu aurat, melarang jabat tangan dengan perempuan, melarang perempuan safar tanpa mahram. Sebagaimana syariat menghilangkan kewajiban sholat Jumat dan sholat jamaah dari perempuan, padahal syariat sangat tasawuf mengharapkan adanya persatuan. Jadi utamakan sop yang belakang untuk perempuan dalam rangka menjauhkan perempuan dari laki-laki. Dan syariat menjadikan sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholatnya dia di masjid. Imam mazhab yang empat sepakat tidak sahnya perempuan, tidak sahnya sholatnya perempuan yang jadi imam bagi laki-laki. Sebagaimana perempuan setelah menikah, kata Nabi, dia bagikan tawanan di rumah suaminya. Tidak boleh bagi perempuan mengizinkan siapapun masuk ke rumah suaminya tanpa izin suaminya, karena dilarang oleh dinahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki untuk masuk bertamu menemui perempuan tanpa izin suaminya. Demikian juga perempuan tidaklah boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan suami punya hak untuk melarang perempuan untuk keluar rumah secara mutlak, hatta sampai-sampai lima untuk perkara-perkara laisa laha min butun yang bersifat harus. Wa hadhi ba'du dalalat wal ahkam, inilah sebagian dalil dan hukum syar'i yang yatahassal lana, yang akan terwujud bagi kita dari akumulasi hukum-hukum ini, bahwasanya keluarnya perempuan dari rumah untuk menjabat sebagai pimpinan di wilayah publik adalah wad'un laha fi maudhi'in, adalah meletakkan perempuan di satu tempat yang tidak layak baginya. Tidaklah layak bersama apa yang menjadi kandungan hukum-hukum syariat. Karena menjadi pimpinan berarti perlu ikhtilat terlaki-laki dan perempuan, seringkali demikian. Harus kemudian menampakkan diri, kemudian boleh jadi kondisi mengharuskan untuk berduaan, kemudian harus imbisat, harus ramah dengan semua orang, musofahah, jabat tangan, dan ini satu hal yang layak untuk keadaan perempuan. Li ajli dhalika, karena itu maka ada ittifaq di antara semua ulama fikih terdahulu melarang perempuan untuk menduduki jabatan di wilayah publik. Walam yasudha anhu, dan tidak ada yang nyeleneh dari hukum ini kecuali segelintir dari ulama, dan itu pun khusus di bab qadha faqat saja. Maka yang ada ikhtilaf apakah perempuan itu boleh jadi pimpinan, ya, itu cuma di bab qadha. Apakah perempuan itu bisa, cuma di bab qadha fahasbu saja. Adapun jabatan-jabatan publik yang lain, tidak, tidak ada perselisihan. Kita baca catatan kaki satu. Al-Qurtubi di kitab tafsirnya mengatakan, dan mereka sepakat bahwasanya perempuan tidak boleh menjadi imam atau jadi pimpinan. Wa in ikhtalafu, mereka, meskipun mereka ulama berselisih tentang boleh tidak perempuan jadi qadhi. Fima, dalam perkara yang perempuan boleh jadi saksi. Ini pun cuma dibatasi. Tidak qadhi, hakim dalam semua perkara. Cuma bisa diperselisihkan apa hukum perempuan jadi qadhi hakim dalam perkara yang dia boleh jadi saksi. Padahal perempuan itu tidak boleh jadi saksi di bab pidana. Pencurian, perzinaan. Dia perempuan tidak bisa jadi saksi. Bahkan di bab melihat hilal Ramadan, perempuan tidak boleh jadi saksi. Nah, maka kalau di hal-hal ini, maka tidak ada perselisihan, perempuan tidak boleh jadi qadhi. Perempuan itu ada perselisihan, perempuan boleh jadi hakim atau tidak dalam fi mata juzu shahadatuha fihi, dalam perkara-perkara yang perempuan itu jadi boleh jadi saksi di dalamnya. Jadi perselisihan cuma dalam masalah jadi qadhi, bukan kepala pengadilan, cuma jadi anggota hakim. Itu ada perselisihan. Siapa yang punya pendapat yang beda dalam hal ini menyelisih jumhur Hanafiyah. Yusiru bihada Qurtubi berisyarat dengan kata-kata beliau untuk mengisyaratkan perselisihan atau pendapat Hanafiyah. Karena Hanafiyah punya pendapat menyendiri dari jumhur membolehkan hak itu, yaitu membolehkan perempuan jadi qadhi untuk perkara-perkara yang perempuan itu boleh jadi saksi di dalamnya. Wa in kana al-mazhab indahum, yang resmi jadi mazhab menurut Hanafiyah adalah sahnya perempuan jadi qadhi, namun ma'a ta'zimil muwalli, perhatikan, yang mengangkat dosa. Ma'a ta'zimil al-muwalli, menurut mazhab Hanafi, perempuan sah jadi qadhi, putusannya itu sah, namun ma'a ta'zimil muwalli laha, yang mengangkat dia sebagai qadhi, yang ngasih SK, dosa. Namun SK-nya sah. Putusannya, ketok palunya sah. Sebagaimana kitab Bahru Ra'iq, Wal Hidayah, pendapat yang dipilih oleh Ibn Hazm di Al-Muhalla, sahnya perempuan jadi qadhi secara mutlak. Mutlak. Di semua kasus. Kalau Hanafiyah cuma di kasus yang perempuan boleh jadi saksi di dalamnya. Ibnu Hazm semua kasus. Dan pendapat ini dinisbatkan sebagai pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Namun Ibnu Arabi mengingkari kalau itu pendapat Ibnu Jarir. Nah, itu ini. Wa sya'nul qadha, dan permasalahan jadi hakim itu lebih rendah daripada permasalahan jadi imrah, jadi gubernur atau wizarah, jadi menteri. It huwa wilayatun khasatun fi sya'nin khasin. Karena menjadi qadhi itu adalah jabatan yang bersifat sempit dalam perkara yang juga sempit. Dan kesepakatan para ulama fikih di sini itu sebabnya karena mereka mengingat lihalil wilayati, karakter kepemimpinan, dan itu bertolak belakang dengan keadaan perempuan dalam hukum Islam. Fadhan nadharul kulli, maka inilah sudut pandang general. Walladhi, itulah yang menjadikan permasalahan ini kal musallamah, sebagai perkara yang sudah diterima di antara para ulama fikih, sehingga mereka tidaklah menyebutkan padanya perselisihan. Walaisal amru muta'alliqan bitamasuki, maka laisal amru, bukanlah yang menjadi alasan pokok itu berkenaan dengan memegangi keumuman hadis Abu Bakar faqat saja. Wa illa, jika pegangannya cuma hadis Abu Bakar, lawaqa'a an-niza' wal ikhtilafu, niscaya akan terjadi perselisihan dan perselisihan yang besar di antara para ulama fikih. It, karena para ulama fikih berselisih dalam banyak hukum yang terdapat padanya minal adillah, dalil-dalil yang lebih jelas daripada pendalilan hadis Abu Bakrah terhadap hukum ini. Maka ada sebagian orang yang beranggapan bahasanya ini akar permasalahannya adalah hadis baqah. Maka disampaikan oleh penulis, itu bukan akar permasalahan. Kalau cuma hadis baqah jadi akar permasalahannya, perselisihannya itu sengit. Tapi yang menyebabkan ada ijma, sampai ada ijma, sehingga perkara ini bukanlah perkara yang debatable di antara para ulama fikih adalah an-nadharu kulli. Adalah sudut pandang general terhadap semua aturan-aturan Islam. Kemudian dari situ tahu, diketahilah maqasid syariah untuk perempuan. Dan hal ini yang dibahas bertolak belakang dengan maqasid syariah untuk perempuan muslimah. Nah, itu yang jadi akar pokok permasalahan, itulah yang menjadi dasar utama sehingga terjadi ada ijma' dalam masalah ini. Bukan sudut pandang parsial untuk hadis Abu Bakar. Non an-nadhar al-kulli terhadap keseluruhan syariat. Ya, kemudian wa astanisu, dan aku kuatkan ya, bukan alasan pokok, namun sekedar penguat di penutup sisi tarjih untuk menjelaskan realita masyarakat kontemporer. Yaitu menunjukkan tidak kapabelnya perempuan dalam jabatan-jabatan yang statusnya pimpinan. Karena semua masyarakat, wakafatul mustama', semua masyarakat tidaklah mengizinkan perempuan untuk menjabat sebagai jabatan pimpinan kecuali ila fi fatratin mutaakhirah, kecuali di beberapa waktu belakangan. Wa ma'anal furosa, padahal kesempatan itu sama antara laki-laki dan perempuan dalam tawali menjabat jabatan ini. Kesempatan yang sama untuk kegiatan studi al-mu'ahillaha, yang memberikan kepada perempuan kelayaan atau kapabilitas. Mahir sitilkal mustama'at, ditambah antusias luar biasa dari berbagai macam masyarakat itu, yaitu masyarakat barat, al-zajji bil mar'ah. Menarik kuat perempuan untuk terlibat dalam semua aspek kehidupan, jamban ila jambin, berdampingan dengan laki-laki. Namun ternyata falazalat tilkal manasib, namun ternyata jabatan-jabatan pimpinan tersebut ternyata masih muhtakarah, ihtikar apa, didominasi atau di terjemahnya ini hanya untuk satu pihak, yang lain tidak boleh mengambil, dimonopolinan ala muhtakaratan, dimonopoli secara besar oleh para laki-laki di masyarakat barat sekalipun. Itu misalnya Presiden Amerika atau kemudian yang lainnya yang jadi tolak ukur egaliter. Coba berapa perempuan yang jadi presiden. Apakah kemudian padahal kesempatan pendidikan sama, semangat mereka perempuan untuk terlibat di semua bidang sama, itu enggak sampai kemudian menteri perempuan di Amerika 50-50. Tidak sampai derajat demikian. Atau malah kemudian menteri perempuan lebih banyak daripada menteri laki-laki. Ternyata menteri perempuan ya cuma ada saja. Kemudian kepala negara bagian di Amerika misalnya. Maka ini bukti ternyata realitanya, padahal tadi disampaikan kesempatan untuk laki-laki untuk menerima untuk menduduki jabatan tersebut di masyarakat barat sama. Pendidikannya juga sama. Semangat untuk melibatkan perempuan luar biasa. Namun ternyata di barat sekalipun, jabatan masih didominasi dan dimonopoli oleh laki-laki. Walazal dan terus menerus kepedulian atau kemudahan perempuan untuk menduduki jabatan tersebut lemah. Walazal dan terus menerus tilkal mustamat masyarakat tersebut ya, tidaklah menyukai ya, menjabatnya perempuan. Maka misalnya tamsilun nisa, perwakilan perempuan di majelis parlemen sampai tahun 1990 tidak lebih dari 14%. Kemudian kehadiran perempuan di jabatan menteri tidak lebih dari 5,7%. Adapun kepala negara fa'ala hudurin lahunna, maka kehadiran perempuan sebagai kepala negara alamian di dunia internasional karena fi'am di tahun 1994 itu persentasenya tidak lebih dari 5,6% saja. Bahkan tidaklah lebih nisbah persentase ke keberadaan perempuan di majelis-majelis umum di mayoritas negara-negara Eropa tidak melampaui 3,5%. Wa hiya nisbatun tsabitah, dan dia adalah persentase yang valid atau yang stagnan selama 30 tahun lamanya. Wa alaihi, berdasarkan hal ini maka tidak boleh dalam sistem pemilu di negeri-negeri Islam ya, mengajukan perempuan untuk litarsyi nafsi, untuk mencalonkan dirinya sendiri di satupun jabatan publik. Walaya juzu, dan tidak boleh bagi pemilih untuk memberikan suara kepada perempuan. Lima yatarajjah min man'in nisa, karena pendapat yang lebih kuat adalah melarang perempuan menduduki jabatan-jabatan ini. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.